Sura mang penduan na Paulus lako jamah jo kota Tesalonika. Mang penduan na Tesalonika pasala mesa. Tomalah biku tomatappa lako ambek ta puang Allah Ta'ala sola puang Isa Almasih. Aku Paulus nuki te sura sola Silas na Timotius lako kamu jamaah jo kota Tesalonika. Denau pa nabarakai kamu ambek tak puang Allah Ta'ala, sola puang Isa Almasih, naben kamu kamasanangan. Tomalak bihku, tulimang kurus mangakan lako puang Allah Ta'ala nasabak kamu. Ya te, sipato ke kipu gauki, nasabak sama tapak mi mo lako puang Isa Almasih, mi pede sipaka moja to. Ya mojo, angkitulimpau kamu, umbombo kini imale si tammu jamaah na puang Allah Ta'ala. Pajakkan curitai, matumba to kasabara sammi, amidaktan matappa laku puang Isa Almasih, moi mi dipakario-rio sola dipakdiki. Manasa mo laku kita, to kamarurusan na puang Allah Ta'ala, rah takara-karana tolino. Mapadik mo kamu, nasabat turu kamu pakeloran na puang Allah Ta'ala. Apa ya to mojo, midisanga si patok menjaji taunna lan kaparentanna. Maruru to puang Allah Ta'ala. Ya mojo, nalampa balahi panggaukanna to tompak dikki kamu. Nalako kamu to mapadik susi to mi kami. Lanaben puang Allah Ta'ala kamasanangan. Kera tu boleh to puang Isa melau jami suruga pangepekitan kalena sola buda maleka na to napakuasa. Naden to api mang laka-laka. Laratu pole to puang Isa. Na sesai to tote eda na kasiri puang Allah Ta'ala. Sola to cian tarimai to kareban na puang tak puang Isa. Ya tu lako tau. Ladi sesa te eda capana. Yulai jomai olona puang. Na te eda na perasai to kuasa malah bihna. La jajingasan jo keratu pole mi puang Isa. Ya jo watu. Ya tu puang Isa, la napakalabi, sola nakasiri umakna. Ya moto sininna, dotong katapai. Ya jawat tu, la mi pakalabi toy, nasabak mi katapai moto kareba kipang tesenan. Na pilih mo kamu puang tak puang Allah Ta'ala, menjaji umakna. Ya mojo, kitu limpas sambajangan kamu, dan na upak napu penjaji kamu to sipato disanga umakna. Peta ada toku mua, na kuasanna, ami sama doang-doang na pugauk sininna panggaukan melo, ami kulem mangkai, sininna jamami tomi jama, na sabah kamata parami. Ya kesusi mi jo, la dipakalah bimi to puang tak puang Isa, na sabah panggaukan mi, na mi dipakalabih toda, sanga kameluan penawan na puang tak puang Allah Ta'ala, na puang Isa Almasih.